فدعم التعليم والتعلم الفدع والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وواتنا وواتكم وموات المسلمين سوسا النار الحبيب عبد الله والحداد الله تغشى المغفرة بركاتهم وأسرار منورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإياك والغيبة والنميمة والإكثار من المزاح dan berhati-hatilah kamu daripada menggibah, mengumpat, wan namimah dan mengadu domba, wal ikthar minal muzah dan memperbanyak daripada bergurau. Ghibah diterangkan sekarang tentang perkataan-perkataan, omongan-omongan yang tercela yang harus kita hindari. Pertama adalah al-ghibah. Definisi hibah yaitu antadzkura akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Kamu menceritakan tentang saudara kamu muslim dengan hal yang tidak disenangi jika omongan tadi itu sampai kepada dia. Sawa'un dzakartau binaqsin fi badani, sama aja kamu menceritakan kekurangan di anggota badannya misalnya. Wah, kulitnya, wah, hidungnya, wah, telinganya. Au nasabih atau nasabnya. Bapaknya itu begini, emaknya itu, datuknya itu, menceritakan nasabnya yang jika sampai pasti dia enggak senang, marah. Au fi khuluqi atau perangainya. Atau fi khalqi atau dalam bentuknya, pendeknya, tingginya, gemuknya. Au fi fi'li atau perbuatannya. Au fi gaulih atau dalam ucapannya. Ya, kalau ngomong kok begitu ya. Au fi dinih, bahkan dalam urusan keagamaannya. Au fi dunia atau urusan dunianya. Sampai-sampai fi thawbi, pakaiannya, membicarakan pakaiannya. Kalau didengar sama dia, dia marah, itu termasuk menggibah. Wadari rumahnya, wadabatih bahkan kendaraannya. Itu adalah bagian daripada riba. Riba ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maytan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Tinggalkanlah banyak daripada prasangka-prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah perbuatan dosa. Contoh, su'udzon sama orang baik. Orang soleh disu'udzonin, dosa. Lain lagi orang fasik. Orang fasik, ya kita harus curiga. Ini ada apa ini, orang enggak pernah sholat ini datang ke tempat kita. Jangan-jangan ada yang mau dilirik ini. Ini orang mabuk setiap malam, ada apa nongkrong di muka rumah kita. Kita waspada enggak apa-apa. Kalau kepada orang fusak, dan prasangka tadi itu diperlukan untuk kewaspadaan. Tapi ketika menghadapi ahlul khair, orang yang baik, jangan berprasangka buruk. Karena itu dikatakan inna ba'dadh-dhanni, sebagian prasangka itu dosa, tapi sebagian yang lainnya juga enggak apa-apa, layak untuk dicurigai. Sebagian orang layak dicurigai, sebagian lagi enggak boleh kita curiga. Kita harus husnudzan. Wala tajassasu, janganlah kamu itu, kalau bahasa Jawa, ngudal-ngudal. Mencari-cari, meneliti, tatabba'u auratil muslimin. Kamu cari-cari kekurangannya, aibnya orang-orang Islam. Jangan. Kurang lebih lah. Jangan terlalu kamu teliti. Enggak ada manusia sempurna. Tapi bagi kepolisian untuk meneliti enggak ada masalah, karena untuk tugasnya dia. Cuma kalau kamu hanya sekedar untuk menjelek-jelekkan orang Islam, mencari kesalahannya, itu enggak benar. Tapi kalau untuk demi keamanan dan itu tugasnya dia, enggak ada masalah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah mengumpat sebagian kamu ke sebagian yang lainnya. Jangan mengghibah kepada yang lainnya. Jangan kamu menceritakan yang tidak disenangi daripada kekurangan saudara kamu. Dirinya kah, nasabnya kah, badannya kah, dunianya kah, agamanya kah, semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Apakah senang, suka kamu itu memakan bangkai saudara kamu? Ada saudara kamu Islam mati, kamu nikmati dagingnya, mau enggak kamu? Fakarihtumu, maka kamu merasa jijik melakukan itu. Kalau kamu menyebutkan kejelekan saudara kamu di masa hidupnya, itu sama dengan orang yang memakan bangkai saudaranya setelah matinya. Sebagaimana kamu jijik dengan yang kedua ini, jijiklah dengan yang pertama. Sama jijiknya makan bangkai saudaranya Islam dengan menceritakan kejelekan orang Islam, harus sama kita merasa jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah daripada siksanya jika kamu menghibah, jika kamu mengumpat. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah senang, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, maha menerima taubat dan maha rahmat. Hati-hati. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghibah, hati-hati dengan ghibah. Fa innal ghibata asyaddu minaz zina, karena menghibah itu lebih berat daripada berzina. Fa innar rajula yazni wa yatub, fa yatubullah subhanahu alaih. Orang yang berzina itu jika bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Wa inna sahibal ghibah la yughfar lahu hatta yaghfir lahu sahibuh. Orang yang menghibah tidak diampuni dosanya sehingga teman yang dighibah memaafkannya. Lebih berat. Kenapa? Zina itu dianggap satu hal yang besar. Zina itu dianggap satu hal yang merusak citra. Tetapi ghibah kok tidak? Permasalahannya kata Imam Ghazali, ghibah itu dosa besar. Sama dengan perbuatan zina, dosa besar. Malah dikatakan lebih besar daripada zina. Kemudian kok jadi enteng? Karena sudah membiasakan. Segala sesuatu itu kalau udah dibiasakan jadinya enteng. Minum khamer, wah sakit, gak enak itu khamer. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan jadi nikmat. Enteng. Zina jarang orang mengerjakan, tapi ghibah, oh nikmat, enteng, seakan-akan bukan perbuatan dosa. Padahal itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dalam satu riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah, Nabi menemui satu kaum yang beliau mencakar, yang mereka itu mencakar-cakar wajahnya dengan kuku yang dari pelat dan baja. Cakar-cakar wajahnya. Ya jebol pipinya. Keluar matanya. Badan-badannya dicakar, otot-ototnya semuanya lepas. Berdarah-darah menjerit-jerit kesakitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril?" Maka Jibril berkata, "Haula alladzina yaghtabunan nas wa yaga'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang menghiba manusia dan selalu mengganyang, selalu mengganggu harga diri manusia. Nanti bakalnya, kekurangannya dia, kesalahan dia akan menjadi penyakit gatel di hari kiamat. Kemudian suruh garuk dengan kukunya sendiri yang diganti oleh Allah daripada baja yang sangat tajam. Enggak usah cari kekurangan orang, cari kekurangan diri sendiri. Diri kamu itu pabriknya kesalahan. Ada apa mau membicarakan orang? Dan para sahabat menilai paling afdolnya amal adalah kalau manusia itu jika bertemu saudaranya muslim mesra, tidak menghibah satu sama lain. Kalau ketemu enak, bagus, senyum. Kemudian kalau pisah, enggak menghibah. Oh, itu paling afdolnya amal itu. Kalau orang munafik lain lagi, ketemu senyum, pulang setan, binatang itu. Lah, kalau orang Islam nggak begitu, ketemu gimana baik itu dan ini, Allah baik itu orang ya Arab, mudah-mudahan Allah tetapkan jadi orang yang soleh. Begitu orang mukmin, bertemu baik, berpisah juga membicarakan dengan baik. Kesalahan dirinya enggak kelihatan, kesalahan orang lain, teliti. Mulai tetangga dirasani, enggak puas. Tetangga yang berikutnya dirasani, sampai sak kampung dirasani. Sak kampung entek pindah kampung yang dirasani. Kadang-kadang pindah desa yang lain dirasani. Ya Allah. Kata sahabat Abu Hurairah, yubsiru ahadukum al-gadha fi aini akhi, wala yubsirul jid'a fi aini nafsi. Subhanallah. Gadha, apa gadha itu ya? Kalau ada orang masra itu keluar apa namanya? Gerajen ya? Kayu kecil-kecil itu. Kayu kecil kelihatan, tuh ada kayu kecilnya. Tapi di mukanya dia ada kayu gede, gelondongan besar, enggak kelihatan. Mana enggak kelihatan? Yang ada dirinya kesalahan besar enggak kelihatan, tapi kesalahan orang lain bisa teliti dirinya. Diceritakan pernah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menceritakan di situ ada Rasulullah, seorang perempuan. Perempuan itu pendek. Kemudian Siti Aisyah menyatakan, "Ya Rasulullah, inna qasira." Ya pendek ya. Cebol ya Rasul. Enggak senyum Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam serius menegur, "Iqtabtiha." Kamu udah ngerasani dia sekarang Aisyah. Kamu udah membicarakan kekurangan dia Aisyah, enggak benar. Marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita ada seseorang dirasani pada Rasulullah. Orang-orang menceritakan ma'ajazau, lemah orang itu. Enggak kuat ternyata orang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan igtaghtu igtabtum akhakum, kamu rasani ya saudara kamu. Qalu ya Rasulullah gulna ma fi? Enggak ya Rasul, kami bicara jujur kok. Memang lemah dia ya Rasul, memang lemah. Kami jujur. Bagala in gultum ma laysa fi bagat bahattumu, ya karena kamu ngomong yang jujur itu namanya ghibah. Tapi kalau memang tidak ada pada dirinya kamu bicarakan, itu namanya fitnah. Faham tak ini? Ya Allah, irengi koyok blabak misalnya. Lu memang hitam misalnya orang tadi itu. Itu sudah riba. Lah kalau kamu itu bicarakan yang tidak pada dia, itu fitnah. Ya Allah, budak ecek gila apa? Tak pikir aluminium dah sih misalnya. Misal. Loh itu riba. Kalau kamu tadi itu membicarakan dengan sesuai, saya enggak riba loh ya, saya jujur loh ya. Loh, ya itu riba jenengi mas. Jujur. Ya itu riba, itu diharamkan itu. Gitu, itu. Nah. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang diizinkan manusia tadi itu menghibah, membicarakan orang, kekurangan orang. Nih, pertama, karena tadzallum, meminta perlindungan. Ngomong sama kepala polisi, Pak, saya ditarget sama anak buah sampean Pak si Fulan. Padahal saya enggak salah, saya harus bayar begini, begini, begini, begini, begini, begini. Enggak apa-apa. Itu melindungi diri. Itu melindungi di diri. Atau misalnya ada orang mau dibacok, mau dibunuh, masuk ke rumah kamu. Kelihatan si Fulan. Enggak tahu. Jangan, iya itu ada di belakang lemari. Paham ya? Boleh juga membicarakan kekurangan orang untuk mencari bantuan supaya berubah kemaksiatan yang dilakukannya atau kemungkaran yang dilakukannya, atau bisa menasihati dia supaya jadi orang baik. Misal, Ustadz, suami saya itu begini, begini, begini, tolong dinasihati. Tapi tujuannya baik. Anak saya itu, Ustadz, gak bisa diajak sholat, tolong dikasih dikasih nasihat supaya dia sholat itu, dan tidak apa-apa. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Ustadz, gimana di tetangga saya itu ada, dia mencatatkan saya cerai kamu 3 kali kepada istrinya, hukumnya gimana kalau begitu? Istifta, minta fatwa. Tapi lebih baik jangan disebutkan orangnya. Gimana kalau ada orang begini, begitu? Yang berikutnya, memperingatkan orang Islam terhadap kejelekan. Hati-hati lo ya sama si fulan. Dia ngajak kamu sesat, enggak apa-apa. Kenapa? Kalau enggak dikasih tahu, nanti akhirnya orang terpancing dia. Hati-hati. Dia akidahnya, dia alirannya sesat, jangan didekati. Memang dia ngajak-ngajak, enggak apa-apa. Hati-hati, jangan kamu tadi itu kerja sama si ini, penipu loh dia. Memang tujuannya untuk supaya menyelamatkan orang, boleh. Atau orang tadi itu sudah dikenal dengan lakop, dengan julukannya. Ada sebagian sahabat itu dikenal dengan lakop, Al-A'mash, Al-A'rod. Memang dia tadi itu tidak sakit hati, fulan si pincang. Lebih baik tidak, tapi seandainya tidak diketahui kecuali itu dengan lakop tertentu, kan ada sekarang kadang-kadang. Siapa itu? Itu loh soleh. Soleh siapa? Soleh kerinting. Paham nih ya? Memang dikenal dengan kerinting misalnya. Ya enggak ada masalah begitu. Atau orang yang terang-terangan dia berbuat kemaksiatan. Contohnya bencong. Si bencong itu enggak apa-apa. Itu hati-hati itu. Orang G itu. Boleh. Itu peminum keras itu. Pemabuk itu enggak apa-apa. Kenapa? Terang-terangan sebabnya dia melakukan itu. Nah, termasuk yang terang-terangan pejabat yang korupsi. Enggak apa-apa lah sani. Kenapa? Ente-ente duit rakyat sebabnya. Terang-terangan dia makan sebabnya. Kalau terbukti. Taib. Yang kedua, an-namimah, adu domba. Adu domba itu adalah kasfu ma yukrah kasfu, membuka segala sesuatu yang tidak disenangi jika dibuka. Ngorek-ngorek, mengudal rahasia, baik yang daripada orang yang ngomong atau yang diomongkan atau pihak yang ketiga. Yang diomongkan itu berupa kekurangan, aib misalnya. Gampangannya adalah ifsa usir wahad kusitir amma yukroh, membuka rahasia. Ditakoni, ditanya, gimana si fulan itu? Kalau anakku senang sama anaknya gimana? dikasih tahu. Jangan, jujur orangnya. Bapaknya itu begini begitu, emaknya itu begini begitu. Oh ya, katanya ini gitu ente. Lah, ini ngadu domba namanya ini. Ini namanya mengadu don, membuka rahasia. Katanya Ustaz Taufik, kamu itu begini begitu, itu ngeduh Ustaz Taufik ini. Itu namanya mengadu domba. Mengadu domba ini namanya masya'im binamim. Hammazim masya'im binamim. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata namam, enggak masuk surga pengadu domba. Enggak masuk surga pengadu domba. Hati-hati. Jangan jadikan satu keahlian menengok takdu. Yang mau percaya dengan namam pengadu domba berarti domba. Kambing kon. Mau diadu mau. Nih, ada satu hal yang penting kita ingat. Manam malak namma alaik. Siapa yang ngomongkan orang di muka kamu, bakal nanti omongan kamu disampaikan kepada orang lain. Paham ya? Tak ulangi. Siapa orang menyampaikan omongannya orang lain kepada kamu, bakal omongan kamu akan disampaikan kepada orang lain. Ojo percaya wis. Siapa yang mempunyai sifat pengadu domba, jangan dipercaya untuk menjadi orang yang menjaga rahasia kamu. Pasti penipu dia. Beb, ternyata orang itu begini, begini, begini, begitu. Misalnya, jangan kamu tambahi. Iya ta? Iya katanya begini, begitu, begini, begitu. Sampai no, katanya Abi begini, begitu, begini, begitu. Apa? Pengadu domba. Lebih baik suruh diam, diam, diam, diam, diam, diam, diam. Tak baik kamu bicarakan omongannya orang. Diam. Kenapa? Kalau sudah dia mengobrol rahasianya orang, sebentar lagi rahasia kamu akan diobrol sama orang lain. Sing pinter tadi, Bung. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati dua kuburan. Nabi menyatakan innahuma la yu'adzaban, dua penghuni kubur ini, penghuni dua kuburan ini semuanya disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dua penghuni kubur ini disiksa menurut dia dulu di dunia bukan berbuat dosa besar, tapi ternyata menghasilkan siksa kubur. Bala innahu kabir, dianggap enggak besar dosa itu. Dosa itu besar. Amma ahaduma, salah satunya perbuatannya adalah fakana yamshi bin namimah. Dia dulu di dunia suka ngadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua fakana la yastatiru min baulih, kalau kencing enggak nutup diri terang-terangan. Nguyu kayak kucing di jalan, enggak menutup diri, mandi ada di kali, dicekelidok. Itu hati-hati, itu bisa menghasilkan azab kubur itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kamu akan aku beri kabar kamu orang-orang yang jelek di antara kamu? Orang-orang jahat, penjahat-penjahat yang hidup di sekitar kamu. Qalu bala, iya ya Rasul, siapa itu penjahat? Kita harus waspada, kita harus hati-hati. Maka Nabi menyatakan al-masyauna bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibba, al-baghuna lil bura'i al-aib. Penjahat-penjahat itu yaitu orang yang suka menyebar adu domba. Orang-orang yang merusak hubungan mesra satu sama lain. Suami istri sampai cerai gara-gara dia. Tetangga dengan tetangga sampai apa? Berkelahi gara-gara dia. Yang merusak hubungan kecintaan seseorang dengan yang lainnya. Al-baghuna lil bura'il aib, orang yang selalu menyerang orang-orang yang bersih, enggak punya salah, diserang. Difitnah, enggak salah. Hati-hati kamu dengan itu. Itu begini, begitu, begitu, padahal enggak. Ini syirarukum, orang yang paling jelek, penjahat-penjahat ini. Nah, hati-hati. Alhasil, hati-hati dengan orang-orang yang melakukan itu. Pernah, ini orang kalau sudah mengadu domba ini, Pak, syu'ubnya, sialnya itu bukan kepada dirinya sendiri, kepada yang lainnya. Sampai satu kaum itu bisa mendapatkan azab balak dari Allah gara-gara tukang adu domba. Di Bani Israel pernah terjadi kemarau panjang. Pacekli ya. Sehingga sawah-sawah mengering, bahan-bahan makanan pokok melambung. Akhirnya Nabi Musa ngumpulkan Bani Israel, ayo kita minta hujan kepada Allah. Yang doa Nabi Musa yang ngamini Bani Israel saat menuakai. Enggak turun setetes air pun. Minta lagi, enggak turun. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, innila astajibu laka waliman ma'ak wa fikum namam qad asarra 'alan nabima. Hei Musa, aku enggak akan terima doa kamu dan juga doa orang yang bersama kamu, karena di antara kamu ada satu orang tukang adu domba yang dia dengan bebasnya mengadu domba orang-orang di antara kamu. Masih hidup orang yang mengadu domba ini, enggak aku terima. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabbi, man huwa, ya Allah, siapa orang itu? Dullani alaih hatta ukhrijahu min bainina. Beritahu aku, ya Allah, siapa orang itu sehingga aku usir supaya enggak hidup bersama kita. Buat sial kepada kaum Bani Israel sehingga susah payah mereka. Krisis ekonomi, panas, kemarau yang berkepanjangan, rusaknya tanaman semuanya, banyak yang mati, hewan ternak, banyak yang sakit, kaum Bani Israel, kasih tahu kami ya Allah, supaya kami keluarkan pembuat sial tadi itu, sehingga doa kita enggak diterima oleh Allah. Maka Allah berkata, ya Musa anhakum anin namimah wa akunu namama. Musa, aku melarang kamu untuk mengadu domba. Aku melarang jangan sampai ada yang menjadi pengadu domba. Kemudian aku akan mengadu kepada kamu. Aku akan ngasih tahu kamu supaya kamu mengusir dia. Dan sama aja Tuhannya menjadi pengadu domba. Enggak, beresi. Akhirnya Nabi Musa ngumpulkan Bani Israel. Hei Bani Israel, Allah mewahyukan kepada aku, tidak akan nurunkan hujan kepada kamu semenjak di antara kamu ada orang yang masih menjadi pengadu domba. Saya minta pengadu domba, jangan menghalangi turunnya hujan dengan sifat kamu. Tobat kamu kepada Allah. Diajak tobat semuanya. Rupanya merasa si pengadu domba, dia tobat, mulai saat ini aku tidak akan menjadi pengadu domba lagi. Maka turunlah hujan kepada mereka. Karena itu jangan dibuat main-main. Pengadu domba ini buat sial. Hadirin sekalian, mungkin sudah pernah ya saya ceritakan minggu yang lalu bagaimana itu seorang budak yang mengadu domba akhirnya membuat dua kelompok perang gara-gara pengadu domba. Ini penyakit masyarakat ini, pengadu domba. Nah, nanti akan diteruskan apa saja. Nah, yang dari mulut tadi itu daripada ucapan-ucapan yang tercela. Tadi apa? Ghibah sudah, adu domba sudah. Nanti yang lainnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.